tunggangannya. Ini bebek yang tahun berapa di sikap manajer. Napa berjam-jam hendak menghidupi kata mau hidup derudut. Ada di orang lain bebek yang bisa tergantar. Kan ada kalau di TV itu istri saya minta belikan bebek sama saya. Saya banyak punya bebek. Bertelur lah. Hujan itu kok. Padahal maksud nama panda tadi bebek sohon. Honda. Salah. Honda bebek. Jam tangannya. Bagusnya jam tangan ikam ini jalan. Ditolong pukul setengah lima. Ikam pukul 12.30. Sakit hati orang. Atau orang apa namanya itu jam tangan juga. Kenapa jam tangannya misalnya apa tuh kemarin itu Omega bernyam tangan jam ini kada ahli aja sakit hati orang kada ahli jual mejanya mah itu kemarinnya mah empat juangannya lamun kita paham di sini nah, banyak dosa kita karena jahilnya kita jahil jahil katujuh bepandar kada sadar pandar itu dosa dan menghancur agama. Rajin menjadi persaudaraan seagama ini menjadi ranggang atau putus. Ukhuwah Islamiyah menjadi putus. Penjagaan lawan kita sesama se-Islam apabila sesuatu perkataan atau perbuatan yang sifatnya sesudah dihitung-hitung jumlahnya menjadi kekacauan sesama Islam, maka jauhilah sejauh-jauhnya. Aku ulangi, setiap perkataan dan perbuatan yang mengakibatkan kekacauan sesama Islam, jauhilah perkataan perbuatan itu. Jadi dihitung-hitung dulu. Aku ini pasal pada sana. Lamun aku bau ucap yang ini, kacau lawan nang sana. Mun aku berbuat yang ini, kacau lawan nang sana. Jauh ya. Jadi orang nang bermadu tak sama-sama Islam. Kalau laki Islam, madu Islam juga. Nah itu hati-hati montong tu nah. Hati-hati montong. Best manager, luas buat manager. Dasar luas buat dua buat. Itu kan rasa gambar. Kan orang bahari ini kalau jar mengetahui nih, mengetahui buritnya. Bu untung batua, ba untung batua, luas untung burit cawa. Ujar orang bahari. Manang yang kuyak-kuyak itu jar untungnya luas, biar luas menundak tujuh. Kalau udah cinta malah bah rasa nikmat. Nah, apalagi kalau sudah cinta melekat, bala musibah menjadi nikmat. Ada masalah. Nang penting enak. Nah, ingatlah arti ujuk malam dosa di hati. Lupakan nikmat. Satu huruf lupakan nikmat ujuk ngarannya. Maka orang ujub, pahala nasa huruf itu hilang. Dan yang dihatangnya adalah murka dari Allah SWT. Jadi kita ini kalau jangan ada ujub hidup, nikmat persandingan anak-anak. Datang di mana stres. Datang di mana sakit hati. Apabila aku sakit hati, mesti lupa lawan nikmat. Apabila lupa lawan nikmat, ujub ngarannya. Apabila ujub, pahala habis. Tuhan tarik. Luka dawannya, lalu dipagar diri. Daripada lupakan nikmat. Ingat lawan nikmat terselesaikan, maka dalam surga dunia. Karena surga itu tempatnya nikmat. Dan orang di surga bersenang-senang aja. Paham? Napa jar? Wa qulul hamdulillah. وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور. Kurang surga berucap alhamdulillah. Segala puji bagi Allah yang menghilangkan dari hati kami keduka cita. Dimapa jadi hilang duka cita? Namun nang diingatakan nikmat saja supaya jangan ujuk. Nang dicari nang dunia nang ini. Nang supaya nikmat terus. Baudu nikmat, mandi nikmat, istinja nikmat, sembahyang nikmat, berjalan nikmat, baduduk nikmat, merapah nikmat, makan nikmat, minum nikmat, berhinap nikmat, pada lihat nikmat, pada dengar nikmat, bersuara nikmat, nikmat terus. Ini nang dicari orang nih. Apalagi biar Tuhan wa in ta'udzu ni'matallah la tuhsuha. Nikmat benda lawan nyawa itu kada kawa dihitung. Kita ini sebenarnya karam di lautan nikmat kada kawa bakal keluar. Istilah orang bahari itu jar iwak papuyo di dalam banyu kada keluar-luar nya, munnya keluar mati. Oh, itu paham. Cuma ada merasa lantaran bungul kita. Lantaran bungul oleh sebab itu disuruh menuntut ilmu supaya bungulnya tak tutup. Insya Allah dah lamun inya dibalik Tuhan hidayah. Nah hari ini nah kada ada lagi nang sakit hatinya. Karena apabila sakit hati lupa lawan nikmat. Lalu ujub. Pahala habis, Tuhan tarik. Kedua-dua benar. Pahala Allah habis, Tuhan tarik. Gara-gara Allah ada ingat soal nikmat. Kedua ini, apabila ingat soal nikmat, surga sudah di dunia. Karena surga di akhirat, surga di dunia, isinya, amin mohon kutuai. Artinya, nyaman. Maksudnya arti surga itu, darun nikmat. Ya kan? Rumahnya nikmat. Ini kan kita ada aja. Mengatakan nikmat tadi ada aja sudah. Jadi kita aja lah kita aja. Dalam Quran sudah lancar disebutkan kadada perintah ingatakan bala kadada. Nang perintah di Quran beberapa kali ingatakan nikmat unda. Fadzkuru ala Allah. Fadzkuru ni'matiya. Allah jahat soal itu. Kada ada perintah yang katakan bala, tapi nafsu katuju menyusun-nyusun musibah. Aduh, jahat. Nda kada bauma lagi. Nda kada bisi-bini lagi. Anak pun nda habis jahat. Minantu nda kada mengutangi. Orang menagih. Ni baheraan pulang nda. Dokter Nagia pada datangnya tahu perek. Pak Urutan Nagia pada datang juga karenanya tahu anda pada menarik duit. Aku juga pulang Nagia minta tolong pada mau. Karena dianggapnya anda penyakit menular. Macam-macam lalu. Kata jubanan nafsu menyusun-nyusun bela. Padahal ada disuruh. Nang disuruh ingatakan ni'mat. Minta. Bahapu jalan, kenapa jadi takdirakan memasuk? Jangan mengatakan itu, ingatakan alhamdulillah, aku pada saban malam ditumbaknya. Bagantian. Lelah, yang ini ditumbak lah. Untung kata baik. Tapi berjanggut. Pajar yang ditahani lah. Karena takal bawah. Nah, ada pulang pegar. Aja dulu sudah. Sampai-sampai. Seperti engkau berkata, al-ahwal. Kita nyata. Nang juling. Entah. Nang juling. Ya. Sampai kata-kata linanya, maka dasar juling juga. Itu mengumpat penarangannya. Juling, nah, juling itu kaya-kaya. Nah, hanya ada setepan paknya di sini. Dah sering juling juga. Lamun iya kada juling, di belakang juling mah ada adarannya. Rusak Islam tahu kan? Pahala kan? Habis pahala kita diambil oleh nenek yang dikupas tadi. Dosa yang dikupas diunjuk kaya kita. Jadi dosa kita, lawan dosa orang tak kumpul. Limpah itu bukan kadar itu aja. Jadi kadang neraka. Apalagi yang dikupas itu tuan guru, apalagi tuan gurunya turunan nabi, apalagi orangnya soleh, apalagi wali, keramatnya orang yang banyak mengaji lebihnya tuh keramatnya sudah di siau kada apa kada orang datangan, bongkong kos jauh-jauh, apalagi disambati, ya Allah. Banyak bakal rubut lon gerupnya pada dan lain dan penyambat itu lon kegerupan wali Allah Taala keramatnya nyata malaikat pun kau ahlu sunnah summa yubah lahu lakabun bil ar-ar au al-aswad si hirang dasar hirang juga mentah. Lamun urangnya putih abang dipadakan hirang cuma ada aja barunya cuma urang hirang kali dipadakan si hirang sakit hatinya terpilih lagi abuhu indi itu jadi apanya tuh urang India entah sakit hatinya minito kada boleh atawa abahnya itu jadi pasti arti-arti itu kan mengerja dosa di hadapan orang. Dosa tadi gawi di hadapan orang ada bersembunyi. Asik sengarnya dah. Minta. Lalu anaknya ini yang disambat. Pahamlah. Nyaman aja lupa pakaian aja perjalanan. Namun lakinya aja pasti alam mengaji 3 juta. Kasihan bebinian itu sakit hatinya. Saya anak sidin ya teman hari bekalin apa baju nang anyar. Namun abahnya jar menjual jajah. Hati orang. Maka beruntungnya aku lah. Limbah terjadi nang macam-macam fitnah nenek. Guruku datang berempat-empat mencungkung di hadapan. Nyawa sabar dan jangan dibaca lagi isip-isip nang panas-panas. Jangan itulah segala macam tempat gemparan disuruh lapas. Supaya jangan bakal lari artinya. Sekali hikmahnya kenapa jadi jangan melawan-melawan doa. Karena Tuhan menurunkan kadarnya bala lawan orang itu. Lebih daripada doa saya yang dibaca tadi. Lalu aku menangis bahwa kalian orang itu cagar mati, cagar beriman, cagarnya hati sorong penyayangan. Aku ini insya Allah lah sayang lawan orang, apalagi lawan orang di Jakarta. Kada terlindung di mata ku. Aja aneh. Nangkep penyayang bener orang, insya Allah. Tuhan Sang Ar-Rahimin takhallaqu bi akhlaqir rahman jannati takhallaqu bi akhlaqir rahman tawarran innahu bakhil si anul itu engker kalau bahasa Indonesia pelit lah nah itu padahal kalau engker jua dia uluk-uluki atawa orang itu jar kada baadab. Maka besar kada ba'adab tua. Atawa urang itu sarifun. Maling. Au qalilul adab. Galil adab. Maka banyaknya ini dimuntung-muntung kita mendengar. Kita ini dianggap orang buruk. Tapi kamu nang be'elang. Anu tu bahlul. Nang be'elang ini nang bahlul. Pada sorok di hadapan buruk. Kenapa nyambat urang? Pada sorok kesya. Jadi kita ini bertamu-tamu itu ngalih juga ini. Kadang-kadang tamu ini memandang orang di hadapan seorang. anak kita paling untungnya sana. Cari kemen. Itu nang jadi yang dicari tertapi kawa banyak-banyak metam-metamuan tertapi kawa juga ini. Lalu macam-macam aja dan kada sorong inya, kada inya sorong, kada inya kada sorong pada dua. Bahwa ucapannya innahu wasiqut yam. Yang tahu kan itu lah siap, ketiaknya berbau, maka dasar berbau juga. Ujar jantara lalat, di simpang tiga akan asam. Nah, ini simpangan satu, ini dua, ini tiga. Jadi simpang tiga asam-asam. Di belakangnya, gak. Ya boleh. Kulit apabila nyebakan terus keluar jasanya. Ketiaknya bau masam, maka dasar bau masam juga. Lamun ketiaknya harum, pada kata bau masam, maka ada harumnya. Entah. Ih guru nang paling macau, nih dong aja. Ada dasar paling macau juga. Ini sakit hati, ujah sini yang undang kawan. Undangnya yang undang kawannya mana, kaya nabi rupa. Tapi nasib sudah. Nang macau nih. Padahalnya pada tahu pak, nang panjau itu nang dekat tujuh bebinian. Sebab apabila panjau menunjuk akan nang itunya panjang. Nah, takkan nang guru nang kada penyarikan kata itu. Surat yang mulai jangan kayak kambing apa, kami tahu jadinya. Dasar tujuh aja. Ah ini takkan nang kopi dudam, gurunya itu darahnya randa. Muntahkan nang tekan darahnya nang naik ini jangan orang bersuara jangan orang berdiam aja sah kan pundaknya pada orang berdiam saja nyenang nang darah yang ini ngalih pada ini orang mereka di hadapan sidir ngapa nyawa nak macari indah saja entah kalah juga ada orang yang takutan menghadap sidir. Kenapa nyawa jam ada kata undang makan nusia? Jadi tidak takutan mendatar mata tinda. Jadi nusia kata tentang munculnya salah terus. Akhirnya nang sekali dicentri 250 per 200. Dan kini nang salah. Ya. Dicoba-coba kalau ini juga aja dokternya nang pergi. Ada kesan sehari-hari. Kurang itu mengajar pun tahu. Sebab sidin di gurunya bahari kan sepeda itu kan mau dirawat di Pak. Sepedanya ban buta. Ban buta itu kan kampungannya itu kawat. Maklumlah kawat, hanya lawat-lawat kan bertangga. Jadi sidin tuntung mengajar pun tak boleh kerongonan. Jalan ke kuburan. Di hutan, hutannya hutan getah. Sampai di situ tadi. Lalu ada yang makan entam di belakang sidin. Beluncat sidin pada sepeda. Lu mahalir kuda-kuda aja. Ya ke asal nangka itu. Ya ke asal nangka itu sepeda. Mahalir kuda-kuda. Mahalir kuda-kuda langsung. Pada asal itu aja. Sisa arwah bapak, tapi jarwah bapak, punta orang karung hebat, jarwah bapak punta orang karung hebat, buka, dasar bujur, sekalinya nang baca tentang ayat ini, sekali aku baca, fafiru ilallah, buka, buka, larilah kamu kepada Allah, itu sekalinya. Malam esoknya nang bacakan tentang ayat ini ya. Sekalinya ini dari pun ila rabbi saya di unda lari mendatangi Allah supaya dapat hidayah. Allah ya rahman ya rahim. Kada mengerti nih lagi kan anak bahwa abah ne wali kada tahu. Ya kan tahu mengaji amun di iman siang malam ya kan. Kada tahu. Itulah kan anak. Limbah sidin kali bapak mahalir kuda-kuda. Lo menyambat ya, lo ngaran sidin ya kau umpama ngaran sidin salah amat rupai umpama. Betampai ajar kalau kujur wani. amat tupai ada dua. Oh iya. Betangkai kan benar-benar kuat. Amat tupai kan dua. Sekalinya kan ada urang. Sekali ini. Ban buka. Pandok makin tambah berasa. Nah, ada ketawa sini serongan paksa berjalan batas. Nah, bannya dianggap bulu. Sidin almarhum guru kita Haji Husim Kendri, murid Sidin di bidang kuntal. Jadi Sidin yang batas calon almarhum Husim Kendri. Unda artinya malam tadi tahu kenapa ada kejadian hebat sama Unda orang mantap Unda sekalinya mata ban daun jajua almarhum Guru Haji Patri mengesahkan lawan almarhum Guru Haji Teman Mulia Guru Teman Mulia sekarang aku itulah anaknya sampai tak esah tak ada anak. Han lamun kita telah menjaga lidah babinian lalakian. Jangan mengupat kurang nang Islam. Aman nang sudah. Ukhuwah Islamnya itu terjadi kuat. Antara subjek lawan pusat. Antara berpangkat lawan bawah. Antara orang garing lawan nang sehat. Asal jangan berkupat-kupatan. Nah, raminya. Raminya ini bantuan. Kalau nang jadi nang masing-masing sinana kaya bakal lahir ini, napa lah menguntung ke tujuh sambat menyambat, lalu nini harik, lalu pada ada lagi ukhuwah Islamnya, tanpa orang kafir, memecah belah kita sorong, sudah memecah belah. Bahan mampik lagi orang lain. Allah Subhanahu wa ta'ala al-Fatihah. Bismillah. Salamualaikum warahmatullahi. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم انا نسالك التوبه والمغفره والتوفيق والهدايه والاستقامه والحسنى الخاتمه صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ما شاء الله الوقت الامر معاك وارباطين دعاء بان لنا قوه panjang umur sehat afiat.